yo, Persipura Mania, angkat tanganmu, kita menari bersama, Persipura is the best, we come from to the East Indonesia, let's get it down, Dano, Yeza. Angkat suara, tertera nama besar Persipura Jayapura. Bermain di lapangan hijau dengan taktik yang memukau. Boas dan Tibos lalu gemilang dan mengkilau. Merah hitam jadi lambang di atas negeri cendrawasih. Jackson F. Tiago, siapkan senjata mematikan. Sudah terbukti nyata di seluruh penjuru Asia. Tak kenal kata pasrah, kalah atau menyerah. Bintang jadi modal utama, Persipura mengangkat harkat martabat kita bersama. Dari ufuk timur Indonesia, kita satu darah, satu Melanesia. Lapangan hijau, Persipura berkuasa. Mesin gol paling hebat, Boas Salosa. Tak lupa di sana ada Zarahan, doa orang Papua terus dipanjatkan untuk kalian Persipura Jayapura. Randy MC and my brother Ian Drake Flow from Papua, Persipura Jayapura is the best. Terbukti nyata di mata Asia, Papua, Persipura Jayapura terus menerus berjuang demi mengharumkan tanah kita, tanah Papua. Yes. Juga membawa nama besar negeriku Indonesia. Aku Papua, aku Melanesia. Kaulah sosok pahlawan lapangan hijau. Tak ada yang lain, kebanggaan kita padamu. Maju dan terus berpacu di bawah aliran waktu. Yo, doaku kan selalu mengiringi jejak langkah kakimu. Bravo for you, the common black beast, Persipura Jayapura. Oh.